Mas Sudi. Beberapa hari yang lalu, di saat aku meninggalkanmu, ternyata ada sebuah kejadian yang membuat hatiku terluka. Apakah benar? Betul sekali. Gak apa-apa. Apapun itu, aku di sampingmu. Saja ku tahu bahwa kesetiaanmu begitu dalam padaku, takkan aku mengingkari. Tepuk tangannya jadi dulu buat Laskar Kabudan. Terima kasih, tepuk tangan buat Mas Odik juga ya. Anak main aku tahu ya, bahwa kesetiaanmu begitu dalam padaku, takkan aku mengingkari janjimu. Wales dulu Mas Ano, Laskar Kabudan. Putus asa diri ini. Seandainya kau tahu, aku sangat merindukan suara merdumu, Mas. Dan betapa ku sesali yang telah terjadi. Jangan menyesal. Kekasih yang paling ku cintai kini terluka. Dari waktu ke waktu ku cari hingga putus asa diri ini. Dan betapa ku sesali yang telah terjadi.